بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين يا رب العالمين. واعلم انه كما يجب رد المغصوب كذلك يجب ارش نقصه ولا فرق بين نقص الصفه ونقص الجزء. مثال نقص الصفة بأن غصب دابة سمينة فهزلت ثم سمنت فإنه يردها وأرش الثمن وأرش السمن وأرش الثمن الأول لأن الثاني غير الأول حتى لو هزلت مرة أخرى ردها ورد ورد ردها ورد أرش الثمن ثمنين جميعا. يقاس بهذا ما في معناه. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, wa alam ketahuilah annahu kama yajibu raddul mansubi, bahwasanya orang yang menggosok sebagaimana dia wajib mengembalikan barang yang digosok, kadzalika yajibu arsyu naqsihi, begitu juga dia wajib mengganti tanggung jawab membayar biaya naqsihi, kekurangan barang yang digosok. Wala farqa, dan tidak ada bedanya baina naqsi sifati, antara kekurangan asifah, kekurangan bentuknya, wa naqsil juz'i, atau kekurangan juz bagiannya. Jadi ada barang yang terdiri dari beberapa part, beberapa bagian. Baik itu hilang salah satunya, atau barang yang digosok cuma satu, tapi dia bisa berkurang bentuknya, seperti hewan itu. Misalun naqsus sifah, contoh kekurangan pada bentuknya, pada sifatnya, pada bentuknya. Bi'an ghasaba dabbatan, seperti orang yang menggosok dabbah, yaitu hewan, kendaraan. Ya entah bisa jadi unta, bisa jadi kambing, bisa jadi sapi. Saminatan, dan dia kambingnya tuh gemuk, hewannya tuh gemuk. Fahazilat, kemudian jadi kurus. Pas ketika dia gosok itu jadi kurus. Tsumma saminat, kemudian dia gemuk lagi. Jadi katakanlah pas gosok itu waktu itu beratnya kambing 50 kilo. Gitu. Pas digosok dipakai begitu berkurang tuh jadi 40 kilo misalnya. Tapi naik lagi tuh jadi 50 kilo lagi. Fa innahu yurudduha, dia wajib ngembaliin itu kambing, wa arshu as-samanil awal, dan dia harus mengembalikan arsy, tanggung jawab biaya atau ganti rugi kegemukan yang hilang gara-gara digosok itu, yaitu yang 50 kilo hilang 10 kilo kan gitu. Tapi kan balik lagi urusan. Ya enggak balik lagi, tetap dia harus ganti. Li'anna tsani, karena gemuk yang kedua. Ghairul awal itu bukan kegemukan yang pertama. Jadi gemuk yang 50 kilo yang kedua itu bukan gemuk yang natural yang pertama kali dia gosok. Itu beda gitu. Karena dia sempat kurus. Ya kecuali kalau enggak kurus-kurus. Li'anna tsani ghairul awal. Karena walaupun yang dia sempat gemuk lagi jadi 50 kilo lagi, tapi 50 kilo yang kedua itu bukan 50 kilo yang pertama. Ada waktu di mana dia kurus. Nah, kurusnya itu dalam jangka waktu tertentu yang dia jadi 10, yang jadi 40 kilo, berarti kan kurang 10 kilo. Nah, 10 kilo itu harus diganti, itu tanggung jawab itu. Hatta law hazilat marratan ukhra. Sampai kemudian kalau si kambingnya kurus lagi, 50 kilo diambil, dia pakai itu. Jadi kurus 40 kilo. Naik lagi 50 kilo. Turun lagi itu. Jadi 40 kilo lagi. Itu. Raddaha, dia wajib ngembaliin kambing itu. Wa radda arsha naqsihi. Wa radda arsha samanaini. Dan dia harus nanggung biaya bayar ganti rugi. Asamanaini, dua kegemukan yang turun gara-gara digosong. Gemuk yang pertama kemudian turun, ganti tuh. Kan sempat gemuk lagi, jadi turun lagi. Itu juga wajib diganti. Jami'an, semuanya tuh. Artinya, intinya kalau dia harus mengembalikan ganti rugi, barangnya tentu ya pertama barangnya, kedua dia harus bayar ganti rugi, kekurangan yang terjadi semasa dia gosok. Walaupun mungkin ketika dia balikin itu hewannya, bentuknya tuh sama seperti awal pertama dia gosok, tapi semasa ada pada di bawah tangan dia, dia sempat berkurang, sempat kurus dan seterusnya itu. Nah, itu diganti itu. Akan karena membabi tasydid, hukuman orang bagi orang gosok itu kan dihukum paling beratnya biar terjadi apa jera. Wa yuqasu bi hadza fi ma'nahu, dan ini dikiaskan untuk setiap sesuatu. Kambing, sapi, ini kalau yang sifatnya bentuknya berubah gitu. Ini saya khawatir kameranya mati lagi. Jadi beberapa waktu lalu materi kameranya mati dan internetnya lagi jelek gitu. Wa amma naqsul aini, sedangkan kekurangan pada bendanya, seperti benda gosok digosok yang dia itu memang terdiri dari beberapa part, beberapa bagian begitu. Wa amma naqsul aini, jadi nih lah kok tengah terus. Wa amma naqsul aini bi an ghasaba zawji bi'an ghosoba zawjai khuffin, seperti dia menggosok salah satu dari pasangan sepatu khuf. Khuf kan dua nih. Dua pasang kanan kiri. Ada orang yang menggosok salah satu dari dua pasangan khuf itu. Bi'an ghosoba zawjai khuffin, seperti orang yang menggosok dua. Mana sih? Jadi kepikiran tuh tanggal 29 Januari. Iya, 29 Januari. 26. Bi'an ghosoba zawjai khuffin, seperti orang yang menggosok salah satu dari dua pasang khuf. Qimatuha 10. Nilai harga khufnya tuh kalau dua tuh 10. Sepasang 10. Fadha'a ahaduhuma, Hilang dua ini, salah satunya hilang karena digosok. Wasara qimatul waqi dirhamaini. Jadi nilai satu pasang tuh kan jadi enggak bernilai itu. Orang kalau mau beli patu kan dua pasang. Ini dua pasang nilainya 10 dirham. Ketika diambil salah satunya, kalau cuma satu doang itu nilainya berkurang. Jadi 2 dirham. Gitu. Jadi 2 dirham. Berarti ada arsyunaks. Kan mestinya ya, kalau hitung-hitungan harganya, kalau 2 10, 2 pasang nih, sepasang nih 2 10, berarti kan satu harganya itu 5 dirham. Tapi ini kan ada cuman 2 dirham. Nah, berarti ada arsnakisnya itu seharga 3 dirham. Nah, dia wajib ganti itu. Gitu. Fadha'a ahaduhuma wa sara qimatul baqi dirhamaini, kemudian jadi itu nilai sisanya. Satu khuf itu. Itu nilainya jadi 2 dirham karena cuma satu doang. Lazimahu qimatut talifi wa huwa khamsah, dia wajib ganti barangnya. Satu pasang itu kalau ada wajib kembali. Tapi kalau enggak ada kan dia wajib ganti pakai duit. Berapa nilainya? Nilainya 5. Wa arsyun naqs, dan dia harus ganti tanggung jawab bayar ganti rugi naqs, kerugian yang terjadi gara-gara an-naqs, gara-gara kekurangan itu. Wa huwa thalatha, yaitu 3. Paham kira-kira. Kan harganya 10 dirham. Kalau dua nih, kalau kiri kanan. Tapi yang kiri hilang, maka yang kanan itu mestinya 5 dirham. Cuman jadi enggak berharga lagi karena cuman satu. Jadi nilainya kurang jadi 2 dirham. Berarti ada 3 dirham yang hilang karena kesendirian dia. Maka yang gosok dia wajib balikin itu yang kiri atau diganti pakai duit seharga 5 dirham. Plus dia juga wajib ganti ke biaya tanggung jawab, biaya kekurangan. Itu nilai yang gara-gara jadi dia cuma mestinya 5 dirham jadi 2 dirham tuh dia harus bayar tuh, yaitu seharga 3 dirham. Fayalzamuhu tsamaniyah, maka dia wajib bayar 8 dirham. Li'annal arsya, karena yang namanya ganti rugi kekurangan itu hasala bitafriqil hasil indahu, itu terjadi bitafriqi karena sebab ada pemisahan, dipisah si gosip itu melakukan pemisahan al hasil. Jadi kerugian al arsh naqs itu terjadi karena sebab barang itu dipisahkan indahu daripada sisi apa namanya zaujai khufi tadi. Wa hadha huwa al madhhab, inilah pendapat mazhab. Wa qawlu syekhi, dan perkataan syekh, lazimahu arsyu naqsihi, dia wajib tanggung jawab, dia bayar kekurangannya. Yukhadhu minhu, bisa disimpulkan juga dari perkataan ini, anna naqsa qimatil as'ari la yadmanuha, bahwasanya kekurangan harga yang qimatul as'ar, jadi kekurangan harga barangnya gitu ya, layat manuha, dia enggak wajib ganti. Yang dia wajib ganti itu kekurangan. Tapi biaya si barangnya yang tadi ya, barangnya kan 5 dirham. Tapi kalau kemudian harganya berkurang, dia enggak ganti itu. Yang dia wajib ganti yaitu 5 dirhamnya doang. 5 dirham. Yang dia wajib ganti itu 3 dirham. Itu arsynaqs. Tapi kalau 5 dirham yang tadi itu satu pasang khuf 5 dirham berkurang begitu ya, dia enggak wajib ganti kekurangan itu. Yang dia wajib ganti itu arsynaqsnya. Mudah-mudahan bisa dibedain. Wa huwa kadzalika li anna la naqsa fi dzatil maqsub, karena tidak ada kekurangan daripada barang yang digosok. Barang digosok enggak kurang, maka enggak usah diganti, dia balikin. Kalau enggak ada barang yang sejenis, diganti bayar nilainya. Nilainya ketika di hari kerusakan kan itu sebagaimana teksnya. yang kalaupun nanti berkurang ya berkurang apa namanya nilainya, tapi dia enggak ganti kekurangan itu. Yang dia ganti itu kekurangan sebab digosok itu tadi, arsynaqs, entah itu naqsus sifah atau naqs al-aini. Lawala fi sifatihi, dia tidak ganti kerugian pada bentuknya. Walladzi fata innamahu waragabatun nas, sesungguhnya yang berlalu itu Artinya harga nilai barang itu berkurang bukan karena digosok, tapi innama fata karena kurangnya harga itu, hu innama fata innama huwa ragabatun nas, itu keinginan atau ketertarikan manusia terhadap barang tersebut. Wa fi wajhin, dan dalam pendapat yang lain, yalzamuhu dzalik, itu dia wajib ganti. Wa bihi qala Abu Thaurin, itulah yang disebut oleh Imam Abu Thaur. Qala al-Imam, Imam Al-Juwayni mengatakan wa huwa munqasun, dan ini adalah munqas. Munqas itu dikiaskan daripada apa istilahnya, dikiaskan arsenaqsa aja dia wajib ganti, maka kekurangan harga dia juga wajib ganti. Katakanlah gini ya, dia gosok khuf gitu ya, khufnya itu harganya 10 tadi, 10 dirham. Lalu kan digosok satu, maka kan satu ini mestinya harganya 5 dirham gitu ya, harganya 5 dirham. Tapi kan karena cuma satu doang jadi 2 dirham. Nah, ketahuan ini dia gosok, dia wajib balikin satu pasang, bukan satu pasang tuh ya, sebelah itu, sebelah khuf itu. Nah, sebelah khuf itu harganya kan karena satu pasang itu 10, berarti kan satu 5-an gitu. Katakanlah di hari dia apa namanya, di hari dia ngembaliin itu, harga khuf itu nilainya jadi 15 gitu misalnya, berarti kan masing-masing khuf jadi 7,5. Nah, 7,5 kurangnya kan berarti 2,5 tuh. 2,5 tuh bukan kerugi, bukan tanggung jawab dia. Dia enggak wajib ganti 7,5, yang dia wajib karena di waktu hari dia gosok itu harganya 5 dirham, dan hari kerusakan juga waktu dia rusakin, waktu dia ilangin itu harganya juga 5 dirham, maka dia wajib 5 dirham doang. Adapun nanti pas hari kembalian ternyata nilai khuf lebih, dia enggak ganti kekurangan itu, dia enggak ganti. Yang dia ganti itu kekurangan gara-gara khuf itu jadi sendiri gitu. Arsynaqs gitu. Walaupun fi wajhin, akan tetapi fi wajhin dalam pendapat yang berbeda, yulzamu dzalik, yalzamuhu dzalika, dia wajib bayar itu. Kiasan sebagaimana arsy. Arsy nakis saja dia wajib ganti, maka apalagi arsyu si'ar kan begitu. Qultu, kata Imam Taqiyuddin al-Isni, wa huwa qawi, dan ini pendapat yang qawi, dia juga wajib ganti itu kekurangan harga itu. Ya, kalau harganya naik dia wajib ganti. Li'anna al-ghasib mutalabun biraddi fi kulli lahdha. Li'anna al-ghasib, karena orang yang menggosok mutalabun, dia diminta, dituntut oleh syariat termasuk oleh hakim, biraddi, untuk mengembalikan barang, fi kulli lahdhatin, di setiap waktu. Wa si'rul murtafi bi manzilatil malil atid, dan harga itu meninggi, bi manzilatil malil atid, di kalau dilihat dari sisi nilai dulu gitu. Jadi harga itu selalu bertambah, bi manzilatil malil atid, dari sisi almal, harta al atid yang sudah lama, sudah lampau. Artinya yang dulu orang beli 10 dirham, sekarang udah enggak bisa 10 dirham lagi. Karena nilai harta dulu sama sekarang beda. Mungkin sekarang nilainya 15 dirham atau 20 dirham gitu. Ala taro annahu law ba'a al-waliyu awil wakilu. Bukankah ini untuk mendukung pernyataan Imam Taqiyuddin al-Isni, dia juga wajib ganti kekurangan harga, kalau terjadi ada kekurangan atau kenaikan harga dia juga wajib ganti. Ala taro annahu law ba'a al-waliyu awil wakilu aw amirul kiradi wa nahwu dhalika bi thamanil misli wa hunaka raghibun bi ziyada la yasih li'annahu tafitu mal, wallahu alam. Bukankah kalian tahu annahu, bahwasanya law ba'al wali, kalau ada orang wali yatim, dia megang harta anak yatim atau dia megang harta orang mahjur misalnya, awil wakil, atau orang yang dapat perwakilan, aw amilu kirat, atau orang yang mudharabah nahwu dzalik, atau sejenis itu, yang mana dia bukan punya barang, dia bekerja sama. Kalau dia menjual barang bisa manil misli, dengan harga pasar, dengan harga yang wajar begitu. Wahuna karagibun, tapi di sana di sisi yang berbeda atau di depan dia ada pembeli biziadah yang pengen bayar lebih. Itu. Ji, mobilannya jualin deh. Gitu. Yang mana Ji? Yang Fortuner, misalnya. Gitu. Fortuner berapa Ji mau jualnya? Ya, aneh sih minta 200 juta aja dah. Gitu. Nah, ini wakilnya nyari orang. Dibilangin gue minta 10 juta. 210, 210. Wah, ini barang bagus. Ada yang datang. Barang bagus nih. Emang minta berapa? Mintanya sih 210. Ini mestinya 220 aneh mau itu 220 gitu. Jadi ada yang minta 220, dia jual harga 210. Lah ya sih enggak boleh tuh. Dia harus ngejual dengan nilai yang memang pantas untuk memenuhi keinginan si orang yang rogib itu. Karena dia wakil. Karena dia wakil, dia harus memanfaatkan untuk mengembangkan harta sebaik-baiknya. Li'annahu tafwid. Tapi kalau dia jual harga segitu doang, padahal si pengennya 220, itu namanya tafwid tumar. Itu menghilangkan kesempatan mendapatkan harta. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Jadi maksudnya bahwa si gosop ini itu kan sejatinya orang yang ya sial sih, bukan sial-sialnya. Hitung-hitungannya wakil, wakil aja kalau jual dia harus ngambil harga yang paling tinggi kan begitu. Padahal dia bukan orang yang kita hukumi, dihukum, bukan orang yang sedang kita sanksi. Maka yang namanya gosop, gosip juga kita harus hukumi begitu. Karena dia adalah orang yang sedang kita hukum, kita sanksi. Wa yalzamul ghasib wa kama yalzamur raddu, sebagaimana dia wajib mengembalikan barang. Wa arshu naqs, dan dia juga wajib menanggung biaya kekurangan. Yalzamul ghasiba ujratul mithli, dia juga wajib nih orang yang gosok bayar ujratul mithli, biaya. Biaya selama masa gosok. Jadi seperti orang yang ijaroh nyewa gitu. Lihtilafi sabab, sebabnya berbeda. Lianna sabab al-arsh naqs, sebab tanggung jawab harga arsh itu ya kekurangan. Wal ujroh, sedangkan ujroh bisa babi tafwitil manafi, sebab karena dia melewatkan manfaat bagi sepemilik barang dalam jangka tertentu. Ini kan mestinya gue bisa manfaatin mobil gue buat ini. Akhirnya gak bisa gara-gara lu gosok. Jadi lu wajib ganti biaya manfaat itu. Lu udah pakai. Jadi dia wajibnya tiga. Balikin barang, tanggung kerusakan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap biaya pemakaian. Jadi tiga tuh. Rugi banget itu. Kalau benar-benar kita mengamalkan hukum ini nih. Wal ujratu bisa babitafwidhil manafikan ya. Tadi kan kalau balikin barang, emang harus balikin barang. Tanggung jawab kekurangan, karena selama masa gosop ada kekurangan yang terjadi, tanggung jawab bayar tuh gitu. Kemudian yang ketiga, dia juga wajib bayar biaya pemakaian selama masa gosop. Mobil gua lu gosop 7 hari, itu 7 hari itu gua kehilangkan manfaat mobil gua, ya maka lu gantilah. Itu seperti ijarah jatuhnya, dia nyewa. Hitung-hitungannya kayak orang nyewa lah. Orang nyewa 7 hari kan sekian-sekian lu bayar sekian. Jadi kewajibannya ada 3. Wallahu a'lam. Far'un, cabang masalah. Lau fataha fataha babu qafasin. Kalau seandainya ada orang yang membuka babu qafas, pintu qafas. Qafas itu apa? Qafas itu burung, kandang burung. Fihi thairun, di dalamnya ada burung. Wa nafarahu, kemudian dia keluarin itu burung, dia bikin kabur. Dhamina bil ijma, dia wajib ganti secara ijma tanpa ada perbedaan pendapat. Dia wajib mengganti ijma. Dia wajib mengganti burung-burungnya. Qalahul Mawardi, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, li'annahu naffara bi fi'lihi, karena dia nafar, dia membuat si burung kabur bi fi'li, dengan pekerjaan dia. Udahnya buka pintu tuh, nah itu. Dia buka pintu kandang burung, kemudian dia syah keluar tuh gitu. Wa in iktasara 'alal fathi, tapi kalau dia cuma buka doang, enggak syah gitu. Wa in iktasara 'alal fathi, kalau kemudian dia cuma buka doang, Farajihu, maka pendapat yang rajih, pendapat yang rajih yang unggul, annahu, bahwasanya intara fil hali, kalau itu kambing, kalau itu burung terbang, fil hali, seketika itu lagi dia buka langsung terbang begitu, dhamina, dia wajib ganti. Li anna ta'ira, karena burung itu, yanfiru mimman yaqrubu ilaihi, mimman qaruba minhu. Karena yang namanya burung itu pasti dia akan lari pergi, mimman qaruba minhu, dari orang yang ngedeketin dia. Fattayranuhu fil hal, maka terbangnya burung ketika itu, ketika dibuka pintu itu, mansubun ilaihi, dinisbatkan kepada tangan dia. Tangan yang buka itu katahyijihi, seperti tahyid. Tafzi, tahyid itu ngagetin. Hush-hush itu tahyid. Sebagaimana dia melakukan tahyid itu. Wa in waqafa ta'iru, tapi kalau pas dibuka ta'ir, burungnya diem sebentar, thumma tara, kemudian dia pergi, dia apa, terbang. Jadi diem dulu baru terbang, pintu kebuka. Wah, pintu dibuka nih, terbang kagak, terbang kagak. Pikiran burung begitu. Dia diem dulu, mikir dulu. Thumma tara, kemudian dia terbang dalam jangka waktu enggak langsung ya. Jadi habis dibuka dia diam dulu kemudian terbang, fala dhaman. Maka yang bukain pintu itu enggak wajib ganti. Li anna lil hayawani ikhtiyaron. Karena sama sebagai manusia, hewan juga punya ikhtiar. Punya pilihan, apa kalau bahasa kerennya free will begitu. Punya kebebasan untuk melakukan segala hal. Fayun sabut tayronu ilaihi, maka terbangnya dia dinisbatkan kepada burung itu sendiri, bukan kepada si yang bukain pintu. Alantaro annal hayawana yaksid mayinfa'uh. Jadi ingin menegaskan bahwa burung itu punya pilihan sendiri. Maka ketika dia melakukan terbang itu atas pilihan dia sendiri, maka tidak dinisbatkan kepada yang bukain pintu kandang itu. Tidak dinisbatkan kepada dia, tidak tanggung jawab. Ala tara, bukankah kalian lihat? Annal hayawana, bahwa hewan itu yaksidu mayanfa'u. Dia akan datang kepada sesuatu yang bagi dia bermanfaat. Wa yatawakkal mahalik, dan dia akan menghindari sesuatu yang membahayakan dia. Kan hewan begitu. Selalu begitu hewan. Berarti hewan juga punya pilihan. Gitu. Ingin menegaskan bahwa beda antara orang yang bukain sambil ngehush-hushin sama yang bukain tapi burungnya tuh diem-diem aja. Falfatihu, maka yang buka mutasabibun, itu penyebab. Wadzairu, dan burungnya itu sendiri mubashir, yang melakukan hal tersebut, yang melakukan terbang sendiri. Wal mubashiru muqaddamun alal mutasabbib, dan mubashir muqaddam itu didahulukan hukumnya, alal mutasabbib, bagi orang yang membuat sebab. Ini kalau disambungin ke al iman bi qada dan qadar, sama tuh. Bahkan kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah, walaupun kita tahu bahwa semuanya diciptakan oleh Allah, wallazi khalaqakum wama ta'malun. Tapi nisbat keburukan kepada Allah itu enggak baik, karena enggak pantas Allah dinisbatkan keburukan. Wama ma asabaka min hasanatin faminallahi, wama asabaka min sayyi'atin faminafsik, kan begitu. Nisbat keburukan itu kepada kita kasban, secara kasab, secara bahwa kita emang melakukan itu, kita punya kebebasan, diberikan oleh Allah kebebasan. Wama, dan apa yang diciptakan dan nisbat kebaikan itu kepada Allah, ijad dan khalqan, secara adanya kebaikan dan penciptaan kebaikan, Allah yang menciptakan dan mengadakan. Tapi keburukan itu nisbatnya kepada kita, kita mubashir secara kasban, kita enggak menciptakan keburukan tapi kita melakukan. Makanya nisbat asyar ilal khalqi kasban, secara kasab. Memang kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan sesuatu A, B, C dan seterusnya, dan itu jadi ujian buat kita, kan begitu. Gimana ayatnya, min nutfatin amsyajin nabtadih faj'alnahu sami'an basyira, Kita ciptakan itu manusia dari air yang hina, amsyajin yang bercampur dengan ofum durul. Nabtali buat apa? Ya buat kita uji nanti pas diuji. Gitu. Kenapa diciptain membuat diuji? Ya Allah yang punya kuasa. Allah sendiri yang punya. Nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Maka kita jadiin dia punya kuping, dia bisa dengar mana yang baik, mana yang buruk, dia juga bisa basira, dia bisa ngelihat mana benar, mana yang salah. Qala wa intalif. Jadi itu tentang, tapi ini enggak ada urusannya sama ini gosop nih ya, yang buka pintu apa namanya? Kandang burung ini. Qala wa intalifa, dan kalau barang itu rusak, kata Imam Syekh Abi Suja, wa intalifa, kalau barang itu rusak, dominahu bimislihi, dia wajib ganti dengan nilai yang sama, itu dengan barang yang sama, in kana lahu mitslun, kalau barangnya emang punya barang yang mirip, seperti ya barang kan banyak yang mirip, sepatu kan dicetak atau diproduksi oleh produsennya dengan mirip, nomor yang sama ada berulang-ulang. Ganti itu dengan yang sama. Aw biqimatihi, atau dengan ganti dengan harganya, barang nilainya. In lam yakun lahu mislun, kalau barangnya emang enggak punya kesamaan, artinya diproduksi cuma satu kali. Limited edition gitu. Seperti mobil listrik. Nah, itu kan limited edition bagi merek tertentu. Kan begitu. Aktsaru ma kanat min yaumil ghasabi ila yaumit talab. Aktsaru ma kanat min yaumil ghasabi ila yaumit talab, dengan nilai yang lebih tinggi antara hari gosop sampai hari kerusakan. Gosopnya tanggal 1 bulan Januari. Rusak itu tanggal 3 bulan Maret. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3, harganya nih, katakan harganya digosok motor, harganya tuh 15 juta waktu dia gosok. Sampai akhirnya dia terusak, itu tanggal 3 Maret, itu motor nilainya 25 juta. Di masa tengah-tengah antara tanggal 1 Januari sampai 3 Maret, itu tanggal 15 Februari, itu nilainya tinggi banget tuh. Bisa sampai 30, kenapa? Karena ABC dan sebagainya. Maka dia wajib ganti itu si Mangsub Ali, si apa namanya, orang yang digosok barangnya itu, dia boleh minta harga tertinggi di antara masa itu. Aktsaru ma kanat min yaumil ghasbi ila yaumit talafi. Itu maksudnya. Jadi di antara hari gosok sampai hari kerusakan itu kan ada masa waktu di mana harga tuh naik turun. Ambil yang paling tinggi. Idza talifal ghas, idza talifal maghsubu, kalau barang yang digosok rusak, sawa'un kana fi bifi'lihi aw bi'afatin samawiyah, baik itu karena sebab kelalaian dirinya, emang dirusakin sama dia, aw bi'afatin samawiyah, atau dengan afah, musibah langit yang terjadi dari, artinya gara-gara kehujanan, gara-gara badai, apapun lah, dia enggak punya tanggung jawab, enggak punya urusan sama musibah tersebut. Bi an waqa'a alaihi syai'un aw ihtaraka aw gharik, seperti ada sesuatu yang jatuh kepada barang tersebut atau terbakar, aw gharik atau tenggelam, aw akhadahu ahadun, atau dicuri oleh orang lain, wa tahaqqaqa talafu, kemudian benar nyata terbukti kerusakannya, fa in kana misliyan, kalau itu adalah barang yang punya barang sama, diproduksi oleh produsen berulang-ulang, dominahu bimisli, maka dia wajib ganti yang sama. Dia beli baru tuh, rasain dia beli baru. Gitu. Di qawlihi ta'ala, karena sebab perkataan Allah ta'ala, faman itada alaikum, siapa yang mencederai kalian, siapa yang mengganggu kehormatan kalian, fa'tadu, maka dia wajib ganti. Fa'tadu alaihi, wajib juga dicederai kepada dia, bimitsli ma tada alaikum, dengan model pencederaan yang sama kepada kalian. Wali awali annahu aqrabu ila haqqi, dan mengganti barang yang sama itu aqrab ila haqqi, itu lebih dekat kepada haknya si orang yang digosok. Di annal mitsliya kannas, karena yang namanya misal, barang misal itu kalau dilihat secara hukum teks syariat itu seperti nas Al-Qur'an atau nas hadis Nabi Muhammad yang sifatnya qat'iyud dilalah, li'annahu mahsus, karena dia terlihat nyata. wal qimah, tapi harganya kal istihad, itu sama seperti istihad. Jadi istihad jangan dulu kalau memang masih ada nas. Ya yang barang dulu adain, kalau barang enggak ada baru harganya gitu. Jadi nas dulu kita amalin, kalau enggak ada nasnya baru kita istihad. Wal qimatu kal istihad, dan nilai barangnya itu seperti istihad. Wala yusaru ilal istihad, dan kita tidak bisa langsung kepada istihad illa inda faqdin nasi, kecuali kalau memang nasnya, teks syariatnya udah enggak ada. Nah, itu maksudnya begitu. Walau ghasaba misliyan fi waqti rukhas, fi waqti rukhsi, kalau dia menggosok barang dan barangnya punya produksi yang sama, artinya diproduksi dalam banyak gitu, artinya punya barang yang sama. Fi waqti rukhsi, di waktu dia gosok barangnya masih mahal, masih murah. Falahu talabuhu fi waqtil ghala, maka dia wajib, bukan wajib, boleh si al-maksub itu yang digosok boleh minta barangnya di waktu harga itu naik gitu. Tsumma dhabitul misli, wallahu alam, kita lanjut minggu depan ya. Minggu depan besok insyaallah kita lanjut. Jadi 2 hari yang lalu Senin masih kecapean, Selasa itu udah mulai ternyata ada kerusakan di kameranya dan kerusakan di mic. Karena mic ini biasanya gitu, kalau enggak harus dipakai tiap hari. Kalau dinganggurin, karena waktu itu kan nganggur tuh ya, komputernya Sabtu, Minggu, Senin gitu. Nah, Sabtu, Minggu tuh udah susah tuh buka laptop gitu. Nah, itu gara-gara nganggur tuh, jadi perlu ada maintenance. Insya Allah kita lanjut besok, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon dukungan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, teman-teman, untuk selalu menginformasikan kajian kita kepada teman-teman yang lain, agar kembali ke pada keramaian yang dulu pernah kita capai. Nggak apa-apa, segini juga nggak apa-apa, namanya ngaji gitu. Tapi alangkah indahnya kalau keramaian yang dulu pernah kita capai terjadi lagi. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon koreksi dari para teman-teman sarjana muslim, wabil khusus guru-guru kami, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat yang melihat atau mengikuti kajian ini baik live atau rekamannya, mohon dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.